Lapedah ngari tangisi, lapedah ngari ngurahi kesiangan ta. Salah aku, labo latiku ke lemban, labo latiku enang degenting. Tuh-tuh lama masuk kenangan, biar kerang kura kamu pagi bahagia. Mama rasmani pe, la senang ia aku kelangan. Berbanding dua aku, kalau aku mesra. Sehari ngukur deh, erbang sakur.